kuasa tercinta. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Sayang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Sayang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu jiwa-jiwa kami, Al-Aqsa tercinta. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestina-Mu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhada-Mu. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestina-Mu.